نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعًا Alhamdulillah, jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya menjadi sempurna amal-amal saleh yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Qawaidul Arba', di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai dari penjelasan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala yang menjelaskan kepada kita tentang ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang benar yang memenuhi persyaratan, di mana dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala bahwa yang namanya ibadah yang dikerjakan oleh kita itu akan menjadi ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, makbulah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah tersebut memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ialah ada pada ibadah tersebut tauhid, yakni ikhlas di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Apapun ibadah yang kita kerjakan, ini harus diniatkan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Dan harus bersih dari yang namanya kesyirikan, baik syirkun asghar, syirik kecil seperti riya, senang beribadah dengan dilihat oleh orang lain, ataupun sum'ah, senang dia itu apa dipuji-puji oleh orang lain ketika ibadah. Ini diantara bentuk syirik kecil. Maka ibadah yang kita kerjakan harus bersih dari perkara yang demikian ini atau yang semisal. Begitu pula terlebih lagi ibadah itu harus bersih dari yang namanya syirkun akbar, syirik besar, syirik yang menjadikan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghancurkan amalan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita telah kerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam beribadah ini tidak boleh kita beribadah sesuai dengan keinginan kita atau beribadah mengikuti guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang kita kagumi. Namun yang namanya beribadah itu harus sesuai dengan bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat lihat bagaimana tata cara salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berpuasa lihat bagaimana puasa beliau. Dengan kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah salat beliau, ibadah puasa beliau dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah agar kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara beribadah. Nah, maka ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dibuat-buat, kita katakan dibuat-buat karena memang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal dengan ibadah yang bid'ah, muhdatsat. Ya, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang namanya bid'ah dalam syariat. Nah, yakni seseorang membuat apa? Thariqah, tata cara dalam beribadah. Nah, dengan niatan apa? Yang mana thariqah tersebut, jalan tersebut menyerupai syariat. Dikatakan menyerupai karena bukan syariat dari Nabi SAW, bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang hal tersebut dibuat untuk apa? Dalam rangka menunjukkan tentang semangatnya dalam beribadah. Nah, dan tidak masuk dalam permasalahan bid'ah dalam permasalahan syariat, itu bid'ah dalam permasalahan duniawi. Ya, tidak bisa kita katakan, ya, kalau kamu gak mau bid'ah, jangan naik mobil, naik saja unta. Ini orang tidak paham permasalahan bid'ah. Kalau yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa, ya memang benar. Ya, tidak ada di zaman Nabi mobil, kereta api, pesawat dan semisalnya. Dan ini tidak masuk dalam pembahasan syariat. Nah, dan masuk dalam pembahasan yang lainnya. Namun yang dilarang, yang disebutkan, dilarang oleh Nabi SAW, yang Nabi SAW memperingatkan umatnya, para sahabat ataupun kita selaku umatnya dari permasalahan bid'ah ialah bid'ah dalam permasalahan syariat. Membuat amalan-amalan tersendiri, ya, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat radhiyallahu taala anhum. 6. Maka dalam beribadah itu harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh beribadah sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya. Atau dikarenakan melihat guru-guru kita dan semisalnya, namun harus kembali kepada bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam tata cara beribadah. Nah, ibadah apapun itu. Taib. Bahkan kata beliau, ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan amalan yang batilah dan tidak akan mendatangkan kemanfaatan melainkan kemudharatan. Nah, dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini mendatangkan yang namanya kemudharatan, kerusakan. Baik. Baik kerusakan itu menimpa orangnya atau bahkan menimpa hartanya dan semisalnya. Dan tidak akan mungkin mendatangkan yang namanya ketenangan. Kenapa? Sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak ada perintahnya dalam syariat Islam, ini sudah pasti apa? Mendatangkan yang namanya kemudharatan. Baik. Maka kata Syekh Ad-Dr. Qoli Fauzan hafizallahu taala, "Fala hunaka ahadun min al-khalq yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka di sana tidak ada seorang pun dari makhluk yang wajib untuk diikuti. Ya, kata beliau, tidak ada seorang pun yang wajib diikuti dari makhluk ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni diikuti secara mutlak. Ya. Maka tidak ada yang wajib untuk kita ikuti, kita jadikan panutan, kita amalkan apa yang dikerjakannya secara mutlak selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada ar-rasul fa innahu yutba wa yuqa'id at-tab' ar-rasul. Naam, adapun selain beliau, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila diikuti maka orang tersebut diikuti karena dia mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Ittiba'nya kita mengikuti orang lain. Ya. Ini harus disesuaikan dengan orang tersebut karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apa? Tidak secara mutlak. Orang-orang yang kita ikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diikuti bukan secara mutlak. Dalam artian apa? Selama apa yang dia contohkan, yang dia amalkan itu sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Nah, jadi berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka wajib kita mengikuti beliau secara mutlak. Naam. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata. Adapun apabila seseorang tersebut dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ketaatan kepada orang tersebut dari kita. Yani kita ikuti dia karena dia apa? Mengikuti Nabi SAW, mencontohi Nabi SAW. Maka kalau dia menyelisihi Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak mengikutinya, tidak ada ketaatan bagi orang tersebut. Baik, siapapun dirinya, kalau dia menyelisihi Rasul, maka kita tinggalkan. Baik dia orang yang ditokohkan, ya, ataupun orang yang dikedudukan dan semisalnya, kalau dia menyelisihi Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan. Nah, baik, kenapa? Karena tidak ada ketaatan secara mutlak kepada makhluk kecuali kepada Nabi SAW. Adapun mengikuti selain beliau, ini disesuaikan dengan Nabi. Kalau dia sesuai dengan Nabi, maka kita ikuti. Nah, adapun kalau tidak, maka tidak kita ikuti siapapun orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya. Membimbing kita dalam permasalahan ketaatan. Kepada siapa harus kita taat? Nah, dan bagaimanakah bentuk ketaatan kita kepada orang? Baik. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, "Athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul," yakni Nabi kita Muhammad SAW, "dan ulil amri minkum, ulama atau penguasa di antara kalian." Nah, dalam ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mencermati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ati'u, perintah mentaati, ini pada diri Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada lafaz ulil amri ini tidak ada kata apa? Ati'u, taatilah. ini disebutkan oleh mereka para ulama terkandung faedah bahwa dalam mentaati Allah dan Rasul ini secara mutlak. Apa yang Allah perintahkan, kita langsung kerjakan. Apa yang diperintahkan Nabi, kita kerjakan tanpa bertanya-tanya. Apa yang Allah larang dan Nabi-Nya, kita tinggalkan. Adapun ya, ketaatan kita kepada penguasa, para ulama, atau lagi terlebih kepada selain keduanya, ini dilihat. Ya, selama mereka para ulama atau penguasa atau selain dari mereka itu sesuai dengan perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baru boleh kita untuk mentaati mereka. Adapun kalau mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Ya, makanya dalam ayat ini Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Pada ulil amr tidak dikatakan kata atiullah. Demikianlah faedahnya. Bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu ketaatan yang mutlak. Namun ketaatan kita kepada penguasa atau para ulama atau kepada yang selain keduanya, ini harus dilihat apakah mereka itu mentaati Allah dan Rasul dalam perintah mereka ataukah tidak. Kalau mereka sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Kalau ternyata menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. Nah, Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan beliau mengatakan wa ulul amri. Adapun yang dimaksud dengan ulul amri dalam ayat ini, humul umara wal ulama. Mereka adalah para penguasa, ya, pemerintah, wal ulama, dan juga para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, yakni ilmu syar'i. Nah, ini makna dari ulul amri. Nah, maknanya ialah yang dimaksud di situ ulul amri yaitu penguasa atau apa? Para ulama, penguasa dan para ulama. Baik. Kata beliau, fa idza ata'ullah wajaba tha'atuhum wa tiba'uhum amma idza khalafu amrallah fa innaha la tajuzu tha'atuhum wa la tiba'uhum fi ma khalafu fi. Kata beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, mereka yakni para umara wal ulama, yakni penguasa dan para ulama, apabila mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita mentaati mereka dan juga mengikuti mereka, para penguasa atau ulama tersebut. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada mereka dikarenakan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila mereka menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya tidak boleh bagi kita untuk mentaati atau mengikuti mereka dalam perkara yang mereka menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ya, jadi tidak pada semua perkara, namun pada perkara-perkara yang mereka menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala padanya, yakni ketika selama mereka itu apa yang mereka perintahkan itu masih mencocoki Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti dalam permasalahan tersebut. Adapun dalam permasalahan-permasalahan yang tidak mencocoki Allah dan Rasulnya atau syariat Islam, maka kita tinggalkan. Bukan maknanya kita tinggalkan seluruhnya, tidak. Ya, namun kita tinggalkan mereka pada perkara-perkara apa? Yang mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Naam. Baik. Kata beliau, li'annahu laisa hunaka ahadun yutau istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa ditaati istiqlalan secara tersendiri, yakni secara mutlak. Ya, dari makhluk ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketaatan kita kepada Rasul itu secara mutlak, dalam artian apa yang beliau perintahkan itu kita kerjakan. Ya, apa yang beliau larang, nah, kita tinggalkan. Nah, wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba' idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittaba' ar-rasul hadhihi hiya al-ibadatus sahihah. Maka kata beliau, adapun selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketika kita mengikuti orang tersebut, nam, apabila orang tersebut dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian menjadi benarlah ibadah kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentaati penguasa atau para ulama ini pada dasarnya merupakan ibadah. Ya. Kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penguasa atau para ulama. Menunjukkan apa? Itu merupakan sesuatu yang ibadah. Ini pada asalnya. Ya. Namun ketika mereka menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita juga meninggalkan mereka dalam permasalahan tersebut. Ya, ini dalam apa? Permasalahan yang mereka menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentaati penguasa dalam permasalahan yang mencocoki syariat Islam, yang mencocoki perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyelisihan syariat padanya, ini merupakan perkara yang wajib. Bahkan merupakan ibadah. Ibadah yang mulia. Kenapa? Karena ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka para penguasa membuat suatu aturan yang memang aturan tersebut tidak ada penjelasannya secara khusus dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, namun dalam masuk dalam ayat-ayat yang sifatnya umum, jadi mendatangkan kemaslahatan. Seperti contoh, ya, ketika penguasa mewajibkan untuk apa? Membuat KTP. Nah, ya, kita buat KTP. Peraturan sebagai warga negara Indonesia. Atau mereka membuat peraturan wajibnya menggunakan helm, ya, ketika menggunakan kendaraan bermotor. Maka wajib, walaupun dalam Al-Quran siapa ya, tidak ada penjelasan secara khusus untuk naik motor pakai helm, tidak ada, tapi itu masuk dalam ketaatan kepada penguasa, ya, dari siapa yang mendatangkan kemaslahatan. Tidak ada penyelisihan terhadap syariat, justru itu mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Maka wajib untuk kita mentaati penguasa dalam permasalahan tersebut. Nah, dan ini merupakan apa? Ibadah. Nah, ini penjelasan beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan berkaitan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam menjelaskan tentang ibadah, ya, yang kita kerjakan harus disertai dengan yang namanya tauhid. Naam, dan juga harus mengikuti atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan ucapannya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى, maka apabila engkau telah mengetahui dan memahami mengenal bahwasanya yang namanya perkara kesyirikan itu apabila tercampur padanya dengan ibadah, ya, permasalahan syirik masuk dalam ibadah, maka menjadikan rusak ibadah tersebut dan bahkan membatalkan amalan yang kita kerjakan. Kata beliau, kalau kita sudah tahu permasalahan ini, ya, kalau syirik itu masuk dalam ibadah yang kita kerjakan akan merusak ibadah tersebut, bahkan membatalkan amalan kita dalam ibadah tersebut. Kata beliau, wastara sahibuhu minal khalidi finnar, bahkan bisa menjadikan, ya, orang yang mencampuri ibadah dengan permasalahan syirik tadi menjadi orang yang kekal di neraka. Nah, ketika kita tahu permasalahan ini, kata beliau, arafta anna ahama ma alaika ma'rifatu dhalik. Maka dari sini engkau akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting dan terpenting untuk engkau ketahui, wajib untuk engkau ketahui dan pelajari, ialah mempelajari apa? Mengenal dan mempelajari permasalahan kesyirikan. Ya. Setelah beliau jelaskan tentang apa itu syirik, bagaimana bahayanya, ya, bisa merusak amalan kita, bahkan bisa menjadikan sebab pelakunya itu masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Nah, kata beliau, tidak ada permasalahan yang paling penting untuk diketahui oleh seorang muslim atau muslimah, ya, melainkan dia mengetahui, mempelajari perkara yang berkaitan dengan apa? Kesyirikan. Nah, menunjukkan apa? Bahayanya permasalahan syirik ketika masuk dalam atau tercampur dengan amalan ibadah kita. Maka wajib untuk kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan kesyirikan agar kita tidak terjatuh padanya, tidak menjadi orang-orang yang merugi beramal, beribadah dengan sekian amalan ketaatan, ibadah, amalan yang agung, mengeluarkan harta, nam, bahkan tenaga, waktu, namun ternyata apa? Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tercampur ibadah tadi dengan kesyirikan. Maka tidak ada perkara yang paling penting dan terpenting bagi seorang muslim untuk dia ketahui melainkan apa? Mempelajari permasalahan kesyirikan agar ibadah yang dia kerjakan itu tidak rusak atau tidak hancur. Nah, kata beliau, la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan engkau dari perangkap ini, yakni apa? Dari permasalahan kesyirikan. Nah, wa hiya syirku billah, yakni permasalahan tersebut ialah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allahu ta'ala fi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang permasalahan syirik ini bahayanya dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang Allah disekutukan padanya, dan Allah mengampuni dosa selain, ya, kesyirikan tersebut bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Menunjukkan apa? Tidak ada pengampunan nanti di akhirat, ya, belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku kesyirikan, yakni bagi mereka orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik yang dia kerjakan semasa di dunia. Nah, menunjukkan apa? Orang yang terjatuh dalam permasalahan kesyirikan Ketika dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik tersebut, tidak ada lagi harapan bagi dirinya. Nah, berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa korupsi, zina, merampok, ya. Sebutkan dosa yang lainnya. Itu masih ada ampunan bagi dirinya. Kenapa? Karena orang mengerjakan dosa tersebut sadar itu adalah dosa. Nah, ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ketika dia membawa dosa syirik tersebut dalam artian dia mati dalam keadaan belum bertaubat, tidak lagi ada ampunan bagi dia. Sebagaimana ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tidak ada taubat bagi pelaku kesyirikan, yakni orang-orang yang meninggal dalam keadaan apa? Belum bertaubat dari dosa syirik. Maka ayat ini kaum muslimin sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang muslim atau muslimah mempelajari permasalahan syirik. Tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kalau orang berzina, korupsi, mencuri, merampok dan semisalnya, ini masih ada ampunan bagi dirinya. Kenapa? Karena pada dirinya masih ada keimanan yang masih bisa dipertahankan. Adapun orang yang terjatuh dalam kesyirikan, hancur. Orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, ya, zina, mencuri dan semisalnya, minum khamr, ini pada yaumul qiyamah nanti tahta masyiatillah. Mereka di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mengampuni, Allah bebaskan mereka. Tidak jadi disiksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum mereka, mereka dihukum tapi tidak menjadikan mereka kekal di neraka. Ya, mereka dihukum sesuai dengan ukuran dosa mereka tersebut. Ibaratnya dibersihkan dulu di api neraka baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Adapun pelaku kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, tidak seperti ini. Dia kekal di neraka. Kenapa? Karena mati dalam keadaan membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya. Nah, maka ini sudah menunjukkan kepada kita tentang apa bahayanya permasalahan syirik. Nah, makanya beliau mengatakan apa? Ketika kita sudah mengetahui bahayanya masalah syirik, ya, maka tidak ada perkara yang paling penting untuk dipelajari oleh seorang muslim atau muslimah melainkan apa? Mengenal dan mengetahui apa itu kesyirikan. Nah, kemudian beliau mengatakan wadzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih. Yang mana kaum muslimin, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, permasalahan syirik tersebut itu bisa kita ketahui dengan empat qaidah. Nah, dari sini disebut dengan apa? Al-qawaidul arba. Nah, permasalahan syirik itu bisa diketahui dengan empat qaidah, kata beliau, yang empat qaidah tersebut, empat kaidah tersebut Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, maka apa yang beliau akan sebutkan berkaitan dengan empat kaidah ini, ini bukan hasil dari pemikiran beliau, tapi apa? Berdasarkan apa? Dalil dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ta'ala, yang insyaallah taala akan kita baca penjelasan dari kalam beliau ini oleh Syekh Qustali Fauzan hafizullah taala pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perkara-perkara kesyirikan. Naktabilahuna subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.